rupa, gerak gede, gerak lupa, sing jauh tina maksiat anaki ngarasa ngamet akhirat. Jampe-jampe harupa, gerak gede, gerak lupa, susah senang komat sholat anaki benghar kade poho saka. Jampe-jampe harpa pek dudunya seta kena lir ibarat hidup di dunia rek hirup sa umur dunia. Jampe-jampe harpa prakibadah seta kena lir ibarat hidup di dunia rek cacap kesarepna. Ulah rek aral supaha anaki sing percaya kanu kawasa. Segala nu karena pan ku hidup tang tuna bongan sorangan di bapak iya pepeli ngarah hidup hirup salawasna eli nte berang nte peti hidup kudu soleh satung-tung nyari. Bapak, iya pepeling ngarah hidup hirup salawasna eling teberang teberang.